الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah. Dan telah kita jelaskan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama tentang disyariatkannya melaksanakan salatul khauf ketika seorang dalam kondisi takut, apakah dari manusia atau dari hewan. Lalu kemudian kita masuki poin yang ketiga. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, syurutuha, syarat-syarat disyariatkannya pelaksanaan salatul khauf. وَتُشْرَعُ صَلَاتُ الْخَوْفِ بِشَرْطَيْنِ, dan disyariatkan melaksanakan salatul khauf dengan dua syarat. الشَّرْطُ الْأَوَّلْ, syarat yang pertama, أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ مِمَّنْ يَحِلُّ قِتَالُهُ, bahwa musuh yang diperangi termasuk musuh yang dihalalkan untuk diperangi. Kaqital al-kuffar, seperti memerangi orang-orang kafir, kuffar harbiyin, orang-orang kafir yang dihalalkan dari kafir harbi. Wal bughati, demikian pula pemberontak. Wal muharibin, dan yang memerangi, yang memerangi apabila ada satu kaum mereka menyerang, maka kewajiban mereka yang diserang adalah membela diri. Apakah mereka dari kalangan quta'ut tariq, para perompak, para penyamun yang hendak merampas harta atau menghilangkan jiwa, maka dalam hal ini mereka wajib untuk membela diri mereka. Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid wa man qutila duna malihi fa huwa syahid, siapa yang terbunuh karena membela dirinya maka dia syahid, dan siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan, akan disyariatkan pelaksanaan salatul khauf. Adapun jika yang mereka perangi bukan termasuk orang-orang yang disyariatkan untuk diperangi, na'am, ya, memerangi penguasa yang sah misalnya, seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij, maka mereka ini tidak memenuhi syarat. Wa syartu tsani ay yukhafa hujumuhu 'ala al-muslimin hala shalah, syarat yang kedua adanya kekhawatiran kaum muslimin diserang dalam kondisi mereka salat, yakni dalam kondisi mereka salat seperti biasa. Apabila mereka melaksanakan salat, salat seperti biasanya, ya, salat zuhur 4 rakaat, salatul asr 4 rakaat dan seterusnya tanpa ada penjagaan, dikhawatirkan mereka akan diserang, maka dalam hal ini disyariatkan pelaksanaan salatul khauf. Namun kalau tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran mereka akan diserang dalam kondisi aman, tidak ada khauf, meskipun mereka memiliki musuh, tapi kemungkinan besar tidak ada penyerangan. Ya, kaum muslimin hidup dengan aman misalnya di negeri mereka, dan di sana ada penjaga-penjaga di daerah-daerah perbatasan yang mereka berjaga-jaga dari serangan musuh. Ya, sehingga dalam hal ini mereka dalam kondisi tenang dan memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan sholatul jamaah seperti biasanya, maka tidak perlu melaksanakan sholatul khauf. Jadi ini dua syarat. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, kaifiyatu sholatil khauf, tata cara pelaksanaan sholat al-khauf. Ja'at sholatul khaufi ala iddati sifatin. Sholatul khauf telah datang riwayat-riwayat yang menerangkan beberapa sifat. Wa minha as-sifatul waridatu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadithi Sahal ibn Abi Hatmah al-Ansari radhiyallahu an. Di antaranya cara yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam hadis Sahal bin Abi Hatmah al-Ansari radhiyallahu anhu, wa hiya ashbahu bis sifatil madhkura fil Qur'anil Karim, dan ini mirip dengan cara yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebutkan sebelumnya dalam surah An-Nisa. Wa fiha ihtiyatun lis-salati, dan di dalam pelaksanaan sholat tersebut seorang berhati-hati dengan tetap mengerjakan sholat, wahtiyatun lil harbi, dan juga berhati-hati dengan tetap bersiap untuk berperang. Wa fiha nikayatun bil adu, dan juga ini akan dapat menghalangi musuh dari serangan mereka. Di mana kaum muslimin pada saat mereka mengerjakan sholat, mereka dari satu sisi tetap mengerjakan ibadah, dari sisi yang lain mereka tetap bersiaga menghadapi musuh. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Kalau engkau menegakkan sholat, maka hendaknya satu kelompok dari mereka bersamamu, yaitu untuk mengerjakan sholat, wal ya'khudhu aslihatahum, dalam keadaan mereka tetap memegang senjata-senjata mereka, memegang senjata-senjata mereka. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha dalam kondisi sholatul khauf, apakah diharuskan memegang senjata? Apakah diharuskan memegang senjata? Karena di dalam ayat ini disebutkan wal ya'khudhu aslihatahum, hendaknya dia mengambil senjata-senjata mereka. Lalu setelah itu disebutkan pada ayat yang berikutnya, pada lafaz yang berikutnya, fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ya, disebutkan lagi mereka tetap bersikap hati-hati dan mengambil senjata-senjata mereka. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan mereka untuk mengambil senjata. Ada dua pendapat yang masyhur dalam hal ini, dan yang zahir bahwa pengambilan senjata atau memegang senjata pada saat sholat bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Namun intinya seorang dalam keadaan waspada dan berhati-hati. Dalam keadaan waspada dan berhati-hati, kalau misalnya dia meletakkan senjatanya di depan yang memungkinkan bagi dia dalam waktu yang cepat pada saat adanya serangan, maka dia segera mampu untuk menyiapkan senjatanya, maka tidak mengharuskan dia untuk mengangkat senjatanya pada saat dia mengerjakan salat. Waqad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi salata fi ghazwati dhati riqa', dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melaksanakan salat ini dalam perang dhatur riqa'. Wa sifatuha kama rawaha Sahlun, adapun tata caranya seperti yang diriwayatkan oleh Sahal, bin Abi Hatmah radhiyallahu anna ta'ifatan saffat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa satu kelompok mereka membuat saf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wijah al-adu, kelompok yang kedua itu mereka tidak salat bersama Rasulullah namun mereka menghadapi musuh, yakni mereka berjaga-jaga. Fa shalla billati ma'ahu raka'ah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memimpin kelompok yang satunya satu rakaat. Tsumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdiri dan yang di belakangnya mereka menyempurnakan salat mereka sendiri. Tsumman sarafu wa saffu wijahal adu, kemudian setelah yang di belakangnya selesai kelompok yang pertama, maka mereka bergantian, yang tadinya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdiri setelah selesai salat, lalu datanglah kelompok yang berikutnya. Waja'atil ukhra fa shalla bihim ar-raka'ah allati baqiyat min salatihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memimpin kelompok yang kedua ini yang tersisa dari salatnya. Tsumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, yakni pada tasyahud akhir, lalu yang di belakang beliau menyempurnakan salat mereka. Tsumma sallama bihim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam bersama dengan kelompok yang kedua. Ini salah satu dari tata cara salat yang dipraktikkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatul Riqa'. Kesimpulan dari tata cara salat ini dalam hadis ini, Rasulullah alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat. Mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan menjadi 2. Pasukan yang pertama mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat. Sementara pasukan yang kedua mereka menghadap musuh. Mereka membelakangi jamaah salat lalu menghadap musuh karena musuh berasal dari belakang misalnya. Maka salatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersama dengan kelompok yang pertama, rukuknya, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali, kemudian berdiri menuju rakaat yang kedua. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang kedua ya, maka yang di belakang ini yang tadinya bersama Nabi alaihi wasallam pada rakaat yang pertama, mereka kan harus mengerjakan salat 2 rakaat pula dalam kondisi seperti ini. Jadi mereka berniat untuk memutuskan diri dari imam dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengerjakan rakaat yang kedua sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaan berdiri. Nabi tetap dalam keadaan berdiri. Yang di belakangnya mengerjakan rakaat yang kedua. Jadi mereka ruku, mereka i'tidal, mereka sujud, Nabi tetap berdiri. Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian mereka yang di belakang Nabi duduk tasyahud, lalu mereka salam. Nabi tetap dalam keadaan berdiri. Fahimtum ya ikhwan? Nabi tetap dalam keadaan berdiri. Berarti begitu selesai kelompok yang pertama ini, mereka mengerjakan 2 rakaat, Nabi baru 1 rakaat. Maka yang selesai mengerjakan mereka berdiri, gantian datang kelompok yang berikutnya. Nah, kelompok yang berikutnya ini pun setelah mereka mengatur saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengikuti Rasulullah alaihi wasallam. Sekarang statusnya Rasulullah di rakaat yang kedua dan di belakangnya masih di rakaat yang pertama. Mereka di rakaat yang pertama. Maka rukuk bareng, i'tidal bareng, sujud bareng. Duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian duduk tasyahud. Pada saat Nabi duduk tasyahud, maka mereka berdiri. Mereka yang di belakang ini yang baru mengerjakan 1 rakaat, mereka berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menunggu mereka. Beliau dalam keadaan duduk. Di belakangnya mereka menyelesaikan rakaat yang kedua, rukuk, i'tidal, sujud. kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk. Jadi duduknya sekarang bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam salam bersama dengan kelompok yang kedua. Jadi masing-masing mendapatkan satu rakaat bersama dengan al-imam. Ini salah satu cara, dan ini yang dimaksud dalam hadis Sahal bin Abi Hatsman Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian pula halnya kalau salat yang dikerjakan salat 4 rakaat. Misalnya mereka tidak safar, namun mereka dalam kondisi khauf, sehingga mereka mengerjakan salatul zuhur, salatul asar 4 rakaat. Caranya sama seperti yang tadi kita sebutkan, perbedaannya hanya dibagi 2 rakaat. Kelompok yang pertama mengerjakan bersama imam 2 rakaat. Pada saat berdiri di rakaat yang ketiga imam, maka yang di belakangnya ini menyempurnakan 2 rakaat. Salam, datang kelompok yang berikutnya, lalu kemudian mereka bersama imam mengerjakan sholat. Begitu imam duduk, maka mereka menyelesaikan rakaat yang tersisa. Mereka menyelesaikan rakaat yang tersisa, ya, yaitu 2 rakaat, karena 2 rakaat mereka bersama imam. Kemudian setelah itu mereka salam bareng dengan kelompok yang kedua. Demikian pula halnya apabila sholat yang dikerjakan sholatul maghrib 3 rakaat. Kelompok yang pertama sholat 2 rakaat bersama imam. Begitu imam bangkit ke rakaat yang ketiga, maka mereka tinggal menyelesaikan 1 rakaat. Ya, kemudian selesai, datang kelompok yang berikutnya, mereka bersama imam mengerjakan 1 rakaat. Pada saat imam duduk akhir, maka mereka menambah 2 rakaat. Lalu kemudian duduk bersama dengan imam, dan imam salam bersama dengan kelompok yang kedua. Dan ini pernah kejadian yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada saat beliau mengimami kaum muslimin dalam perang Siffin. Jadi caranya sama, ya, namun yang berbeda hanya jumlah rakaatnya. Beginilah cara, tata cara salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan salatul khauf. Dan masih ada cara yang lainnya insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.